Baik, kita lanjut lagi at-tadhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah bahas tadi syarh sunnah, kita lanjut dengan fikih Syafi'i masih seputar mandi. Kemarin kita sudah bahas 6 sebab yang menyebabkan kita mandi wajib. 6 sebab mandi wajib. 1. Apa 1? Bertemunya 2 kemaluan. 2. Keluar mani. 3. Kematian. 4. Haid. Yang 5. Nifas. Yang 6. Melahirkan. Nah, sekarang kita pelajari rukun mandi. Rukun mandi. Ingat, kalau dimaksud rukun atau wajib, berarti harus ada. Rukun mandi enggak ada, mandinya jadi tidak sah. Walaupun antum melakukan sunnah. Jadi penuhi rukun dulu. Rukun terpenuhi, mandi dikatakan sah. Andai antum gak nambah sunnah, sudah sah itu mandinya. Namun kalau antum cuma pentingkan sunnah saja, tidak pentingkan rukun, mandi tidak dianggap mandi. Nah, sekarang kita lihat wa faraidul ghusli salasatu asya'a an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i sya'ari wal basharati. Fasal fardu mandi atau rukun mandi ada 3. 1. Niat. 2. Menghilangkan najis jika ada pada badan. 3. Meratakan air ke seluruh rambut dan badan. Ke seluruh rambut dan kulit. Ada berapa tadi rukun mandi? 3. Diulang. 1. Niat. 2. Menghilangkan najis jika ada pada badan. Yang 3. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit atau badan. Nah, sekarang dibacakan catatannya. Jadi tentang niat dulu. Penjelasan yang pertama, niat merupakan rukun seluruh ibadah. Hal ini berdasarkan hadis, sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Nah, itu sudah masuk mandi di situ juga. Jadi pakai niat di sini. Terus yang kedua, mengenai wajibnya dan menghilangkan najis yang ada di badan, Bukhari nomor 246 meriwayatkan dari Al-Maimunah radhiyallahu anhuma tentang mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membasuh kemaluannya serta najis dan kotoran yang mengenainya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya. Dia mengatakan bahwa menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk menghilangkan hadas. Pendapat inilah yang dipegang. Jadi menghilangkan kotoran sebelum menuangkan air ke badan adalah sunnah. Terus ada hadis Aisyah situ? Enggak ada. Enggak ada. Sini juga ada hadis dari Aisyah, anna Nabi SAW kana idza tasalla minal janabah, Nabi SAW itu ketika mandi junub, bada'a faghassala yadayhi, beliau memulai lalu beliau itu mencuci kedua tangannya. Summa yatawaddau kama yatawaddau li shalah, lalu beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Sumaya dukulu asabiyau filma. Lalu beliau masukkan tangannya dalam air. Fayukhalilu biha usula sya'rihi. Lalu beliau membasuh akar-akar rambutnya. Summa yasubbu ala ra'si. Kemudian menyiram rambutnya. Salah segurafin biyadehi. Dengan tiga ciduan dengan tangannya. Summa yufidul ma ala jildihi kullihi. Kemudian Nabi SAW itu meratakan air ke seluruh kulitnya. Nah, berarti ini catatan untuk ya bahwa kalau mandi itu meratakan air ke seluruh badan. Ada hadis Ali lagi di situ? Enggak ada. Juga ada hadis dari Ali radhiyallahu anhu, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man taraka maudi asy'arihi min janabatin." Siapa yang tidak membasuh rambutnya ya ketika junub, lam yaksulha, maka dia tidak mencucinya. Fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar, maka dia diancam dengan neraka kelantaran itu. Ali mengatakan, faman summa adiyat sya'ri salasan wa kana yajuru sya'ru ay yahluquhu. Jadi sini dikatakan itu dicuci sebanyak 3 kali. Berarti kesimpulannya rukun mandi 3 tadi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan di sini jadi dalil bahwasanya untuk anggota mandi tidak disyaratkan berurutan sebagaimana wudu. Karena yang penting apa? Seluruh badan itu kena air. Kalau wudu kan pakai berurutan. Iya kan? Kemarin kita bahas rukun wudu, itu pakai berurutan. Rukun wudu kemarin ada berapa? Ada berapa rukun wudu? 6, 1, nih ya, 2, basuh muka, 3, basuh tangan sampai siku, 4, mengusap kepala. Kalau dalam madzhab Syafi'i sebagian kepala, 5, basuh kaki sampai mata kaki, 6, berurutan. Nah sekarang kalau wudu misalnya, ada berapa anggota tadi? Anggota wudu ada berapa yang dibasuh? 4 ya, baik. Sekarang saya cuma pentingkan 4 saja. Ya, sudah. Ah, saya pokoknya 4 ini aja lah. Ambil air terus siramkan itu. 4 ini kena, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena apa? Disyaratkan berurutan. Namun kalau mandi junub, mandi wajib tidak disyaratkan kayak gitu. Paham ini? Jadi kan mau mulai dari tangan dulu, baru kepala, baru badan, baru kaki boleh. Atau mulai dari kaki dulu naik ke atas sampai kepala boleh. Atau dari kepala turun ke sini leher sini, terus tangan, tangan, terus badan, terus kaki boleh. Yang penting apa intinya? Seluruh anggota tubuh ini kena air. Paham bedanya? Kalau wudu dengan mandi paham? Kalau mandi tidak ada istilah berurutan. Nah itu beri catatan. Untuk rukunnya tidak disyaratkan berurutan. Kalau wudu disyaratkan berurutan atau tidak? Disyaratkan berurutan. Ya, itu bedanya. Nah sekarang kita singgung saja dibaca sunnah mandi. Ada 5. Sunnah mandi. Yang tadi catatannya sudah semua? Belum. Ada poin nomor 3. Dibaca poin nomor 3. Mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh tubuh, rambut dan kulit. Ini hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah dibaca. Bukhari nomor 245 dan Muslim nomor 216 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Setelah itu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar rambutnya. Kemudian beliau menuangkan 3 ember air dengan kedua tangannya ke kepalanya. Setelah itu beliau menuangkan air ke seluruh badannya. Nah, menuangkan air ke seluruh badannya. Berarti semua itu kena air. Dan itu jadi dalil untuk rukun nomor 3. Terus ada lagi dalilnya? Dari Imam Abu Daud nomor 249 dan selainnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka maudi'a sya'ratin min janabatin lam yalisha fu'ila biha kada wa kada min nar. Barang siapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi janabah dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan melakukan ini dan ini padanya dari neraka. Ali berkata, sejak itu saya bermusuhan dengan rambutku. Beliau sejak pun itu saya bermusuhan dengan rambutku. Terus beliau pun mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya. Tentang riwayat ini perlu diteliti lagi. Ya, yang jelas hadis Ali di sini menunjukkan juga kalau ini sahih, menunjukkan kalau rambut satu helai pun tidak boleh tinggalkan ketika mandi junub. Nah, terus kita lihat 5 sunnah mandi. Saya bacakan saja at-tasmiyah itu, baca tasmiyah bismillah. Kemudian yang kedua wal wudu qablahu, berwudu sebelumnya. Kemudian yang ketiga wa imrarul yadi alal jasadi, mengalirkan tangan, menggosok tangan kepada anggota tubuh. Kemudian yang keempat wal muwalatu, yaitu tidak ada jeda antar tiap anggota. Kemudian yang kelima wa taqdimul yumna al yusra, dahulukan yang kanan baru yang kiri. Baik, yang ini nanti tentang sunnah mandi insyaallah kita bahas pertemuan berikutnya. Baik, azan dulu. Ustaz, saya kemarin dibantah tentang ikhtilat. Teman saya merasa ikhtilat masih boleh. Tidak semua ikhtilat dilarang. Mereka berdalih dengan di kelas waktu kuliah. Bagaimana saya harus menanggapinya? Kan dia tadi sudah bilang, teman saya merasa, kan cuma perasaan dia saja, kan bukan perasaan syariat. Selesai, ngapain nanggapi dia? Kamu cuma beritahu saja, sudah ini ikhtilat gak boleh, sudah paham ya sudah. Masalahnya praktek ini beda dengan dalil. Namanya praktek orang gak bisa jadikan dalil. Apa kerusakan anak muda dengan banyak pacaran itu jadi dalil itu pacaran boleh? Mas-mas gimana? Apa jadi dalil itu boleh? Enggak. Itu praktek. Praktek itu gak bisa jadi dalil. Yang jadi dalil itu. Lihat dalil Al-Quran hadis. Makanya tadi kan dia sudah bilang, kamu menurut perasaan dia, ngapain jawab orang pakai perasaan? Dia cuma pakai perasaan saja. Apalagi kamu ngurus, kalau ini akhwat lagi, kalau kamu ngurus banyak baperan, gak usah diurus. Dia jawab pakai instingnya, pakai perasaannya terlalu banyak. Kan itu praktek di lapangan. Tetap ada larangan dalam syariat. Makanya kalau kuliah meminimalkan hal ini dengan cara, kalau sudah tahu situ cewek-cewek pada duduk lagi kuliah misalnya, ya, oh ini bangku depan nih cewek-cewek ya, kamu jangan gabung di situ dong, duduk cari tempat yang kosong yang cowok-cowoknya banyak, gitu. Maka akan terhindar meminimalkan ya terjadinya ikhtilat di situ. Apakah boleh tidak mengaminkan bacaan Al-Fatihah dari imam solat? Apabila tidak jelas suara dan bacaannya sehingga terdengar salah, apalagi pada kata yang menyebabkan perubahan makna dalam Al-Fatihah. Dicek dulu apakah benar-benar di situ merubah makna ataukah tidak. Karena ini masalah nanti sah jadi imam ataukah tidak. Dan kapan makmum membaca Al-Fatihah bila tidak mengaminkan bacaan imam? Masalahnya kalau imamnya itu sudah Al-Fatihahnya salah, kamu tidak boleh bermakmum di belakang imam kayak gitu. Jadi saya gak jawab pertanyaan yang kedua. Kalau imam sudah salah dalam baca Al-Fatihah, tidak penuhi rukun baca Al-Fatihah, ya berarti tidak sah untuk sholatnya. Makanya saya katakan tadi di awal, cek dulu ini benar atau tidak. Jangan-jangan anggapan kamu terlalu ketat dalam hal ini. Sedangkan dari sisi makna enggak berubah. Coba makanya dicek ulang lagi. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang perukiah yang merukiah menggunakan ayat Al-Quran namun mengaku bisa melihat jin dan mengatai hal-hal gaib. Dia dirukiah lagi. Ini gimana mau melihat? Dia punya keanehan di sini. Ada anak kecil. Ini pada biasanya anak kecil, anak indigo ini. Nah, anak indigo itu bisa lihat. Dia malah yang dirukiah. Itu. Jadi kalau ada tukang rukiah kok bisa lihat. Nah, dia yang patut dirukiah juga. Kok aneh, kok kita enggak bisa, kok kamu bisa? Kamu punya ilmu apa? Kan keanehan. Makanya dia yang masalah. Maka tidak boleh berobat kepada tukang rukiah kayak gini. Apa saja yang disunahkan ketika berziarah kubur? Doakan yang telah meninggal dunia. Disunahkan lagi untuk mengucapkan salam ketika lewat atau ketika ziarah kubur tadi. Dan tidak ada amalan khusus yang lainnya lagi. Tidak ada baca surat tertentu, tidak ada amalia tertentu lagi pada kubur dan yang lainnya. Bagaimana bila kita melakukan amalan bid'ah atau tidak sesuai sunnah dengan atau karena diperintah oleh orang tua? Kalau bisa dakwai orang tua pelan-pelan, enggak semua perintah orang tua dituruti ketika itu. Setelah mandi ketika akan sholat, haruskah wudu lagi? Ingat, mandi itu menghilangkan hadas besar. Hadas kecil otomatis hilang enggak? Otomatis hilang. Maka kalau hadas besar hilang, otomatis hadas kecil hilang. Berarti tidak perlu wudu lagi setelah mandi. Mau berwudu juga tidak masalah. Namun ya, kalau punya keyakinan habis mandi harus wudu lagi, tidak benar. Termasuk kalau cuma melakukan rukun saja. Misalnya rukun saja berarti meratakan air ke seluruh badan kan. Nah taruhlah selokan ini bersih ya, ini sekarang gak bersih kan. Nah, taruhlah itu jernih sekali. Airnya masih air mutlak. Terus wah junub nih. air di kos-kosan mati, terus lompat langsung di selokan. Terus naik lagi. Sudah pakai niat kan tadi? Tiga syarat kan tadi, tiga rukun. Apa tadi? Niat. Najis hilang. Terus apa? Meratakan air ke seluruh badan. Kamu nyemplung situ langsung. Sudah. Keluar gitu. Alhamdulillah selesai. Nah, rukun cuma terpenuhi kan? Apakah perlu ulangi wudu lagi? Tidak. Apakah perlu wudu lagi setelah itu? Tidak. Hadas besar sudah hilang. Otomatis hadas kecil hilang. Walaupun ketika awal mandi tadi tidak berwudu dulu, langsung nyemplung. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Ustaz, saya ingin belajar adab dan akhlak. Buku apa yang harus saya miliki? Untuk adab bisa Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Tebal. Nah. Kemudian untuk adab dan akhlak secara lengkap juga bisa pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Suatu hari saat sedang safar, saya bermakmum di belakang seseorang pada waktu itu sholat maghrib. Namun beliaunya tidak menjaharkan bacaan. Bagaimana hukumnya? Menjaharkan bacaan sunnah ketika sholat maghrib. Dia tidak menjaharkan bacaan, sholat maghribnya tetap sah. Boleh jadi kamu bermakmum, dia tidak menganggap kalau saya harus keraskan bacaan. Karena kamu makmum di tengah-tengah, mungkin anggapannya kayak gitu. Padahal harusnya dia keraskan, jaharkan bacaan ketika ada yang bermakmum di tengah-tengah dia sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup ada kuis. Sebutkan rukun wudu. Ya. Niat. Wudu. Niat. Basuh muka. Tangan sampai siku. Mengusap kepala, kaki sampai mata kaki, terus berurutan. Terus sebutkan rukun mandi. Nah, luar dulu, nah, sana aja. Yang paling jauh. Ah iya. Niat. Menghilangkan najis jika ada pada badan. Tiga. Nah, mengguyurkan air ke seluruh tubuh dan rambut. Terus sebutkan perbedaan keyakinan Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Nah. Bedanya aja. Imannya lepas secara total, kekal dalam neraka. Itu siapa? Mu'tazilah apa Ahlussunnah? Mu'tazilah. Baik. Itu saja untuk hari Selasa nanti. Tinggal satu pertemuan lagi hari Kamis. Ada kajian saya di MPD. Tema yang nanti ada juga sebelum buka puasa itu 4:30 atau jam 4. Membahas tentang kiat-kiat untuk berdakwah. Mau diikuti bisa nanti sampai maghrib, terus habis maghrib tentang kajian seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.